Mitra bisnis, masalah pembebasan lahan seringkali menjadi penghambat pembangunan sarana infrastruktur. Malah pelaksanaan pembangunan seringkali jadi tersendat karena warga setempat menolak pembebasan tanah atau meminta ganti rugi dengan harga tinggi. Seperti terjadi pada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang sempat diblokir oleh sejumlah warga setempat. Aksi itu dilakukan karena warga jengkel pemerintah tidak juga mengabulkan permohonan negosiasi ulang, besaran harga pengganti lahan serta bangunan mereka yang terkena proyek tol. Tanpa ada regulasi yang jelas tentang pembebasan lahan, maka hal-hal seperti ini tentu akan selalu terulang. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan, Willy Sidarta. Pak Willy, bagaimana pandangan Anda? Ya, kalau saya lihat, itu yang menjadi kendala agak rumit itu adalah pengadaan lahan. Ya, karena pengadaan lahan ini sangat tergantung dari entah peraturan pemerintah atau undang-undang mengenai pengadaan lahan untuk sarana umum. Jadi dalam hal ini masih banyak terjadi selisih pendapat atau katakanlah kontroversi dan sebagainya mengenai pengadaan lahan ini. Jadi itu yang saya kira mesti segera diselesaikan ya, dan dipastikan gitu, dan di law enforcement-nya benar-benar dilakukan. Tapi kan sudah ada aturan soal pembebasan lahan buat kepentingan umum, Pak. Saya pikir masalahnya sih di implementasinya ya, kalau peraturannya sendiri juga harus dilihat apakah misalnya peraturan mengenai harga untuk ganti rugi, patokannya apa dan sebagainya gitu. Kalau dipatok ke NCOP ya nggak bisa, tapi kalau dipatok ke harga pasar saya kira itu yang benar. Kalau pakai harga pasar harganya bisa sangat tinggi dong Pak. Iya memang, ya pemerintah harus sudah mempersiapkan diri dengan itu. Karena mau nggak mau kan ada harga pasar, ada NCOP, dan biasanya NCOP itu di bawah harga pasar gitu ya. Jadi tentu kalau orang yang mau diminta ganti, diminta pindah ya mereka harus dipastikan dulu aturannya bagaimana. Itu yang paling mudah, tetapi kalau tidak ya saya kira agak sulit, akan selalu terjadi negosiasi yang negosiasi yang alot antara pemilik tanah dengan perusahaan yang akan membangun jalanan ini atau dengan pemerintah. Dan sekarang kalau kita lihat ya sebetulnya kita bisa menggunakan appraisal. Jadi harga tanah di sekitarnya bagaimana? Misalnya kalau saya perusahaan dengan bank itu kan mereka menilai harga tanah kita itu dengan appraisal. Appraisal tentunya mereka mencari harga tanah di sekelilingnya berapa. Dengan data-data itu maka disampaikan faktanya. Saya kira itu lebih mengurangi lah, mungkin tidak bisa menghilangkan sama sekali. Karena bagaimanapun juga kalau orang udah punya tempat, punya rumah, suruh pindah, itu mereka biasanya segan ya. Tetapi kalau ada aturan yang jelas dan mereka tidak merasa tidak dirugikan, saya kira juga masih akan dimudah. Demikian Willy Sidarta dan saya Rizal Andika.